Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Al-Hasan bin Al-Husain Al-Ma'ruf bil Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masih berada pada bab yang ke-21, yakni bab fit ta'awun 'alal birri wat taqwa. Bab tentang tolong-menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas ayat yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala dalam surat Al-Maidah, demikian juga surat Al-Asr, dan telah kita baca pula hadis dari Zaid ibn Khalid Al-Juhani radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jahaja ghazian fi sabilillah faqad ghaza." Siapa yang mempersiapkan seseorang untuk berangkat berperang di jalan Allah, maka sungguh dia terhitung seperti orang yang berangkat berperang. Wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Dan siapa orang yang menanggung keluarga dari seorang yang berangkat berjihad fi sabilillah, faqad ghaza, maka dia terhitung seperti orang yang berangkat berperang fi sabilillah. Dari hadis tersebut, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala, dan juga telah kita bahas kemarin, beliau menyebutkan sebuah kaidah yang merupakan kaidatun ammah, kaidah umum di dalam agama Islam, yakni anna man a'ana syakhsan fi ta'atin min ta'atillah kana lahu mithlu ajrihi. Siapa saja yang membantu seseorang di dalam sebuah ketaatan, maka dia akan mendapatkan ganjaran seperti orang yang melakukan ketaatan tersebut. Dan kaidah ini umum mencakup semua ketaatan, semua kebaikan. Meskipun kita tidak melakukan kebaikan tersebut, tidak mengamalkan kebaikan tersebut, tidak menjalankan kebaikan tersebut, tetapi kita menolong orang lain, membantu orang lain, menjadi sebab orang lain melakukan sebuah kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menulis untuk kita ganjaran penuh seperti kita melakukan satu amal kebaikan tersebut. Tentu ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah adalah sebuah keutamaan besar yang menghasung kita untuk tidak segan-segan mengulurkan tangan, memberikan bantuan kepada orang lain demi terwujudnya sebuah kebaikan. Itu kalau kepada satu orang. Kita menjadi sebab orang itu melakukan amal kebaikan, kita menjadi perantara orang tersebut melakukan sebuah ketaatan, Allah tulis untuk kita seperti kita beramal penuh. Dan itu tidak mengurangi pahala dari orang yang kita bantu. Orang yang kita bantu tadi, dia mendapatkan pahalanya secara penuh. Kita juga mendapatkan pahala sebagai sebab juga secara penuh. Ini kalau hubungan dengan satu orang. Bagaimana jika uluran tangan kita, bantuan kita, itu memberikan manfaat, memberikan jalan untuk banyak orang. Bisa antum bayangkan berapa banyak kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Maka tidak akan merugi orang yang mudah mengulurkan tangan memberikan bantuan kepada orang lain. Jangan berharap orang yang kita bantu tersebut, orang yang kita permudah itu membalas kepada kita. Jangan pernah berharap itu. Tapi berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bantuan yang kita berikan, sebab terbukanya jalan kebaikan untuk orang lain, minimalnya Allah catat kita seperti beramal amalan kebaikan tersebut. Itu sudah sebuah keutamaan. Tapi demikianlah manusia, kebanyakan mereka lalai dari keutamaan ini. Ketika dia menjadi sebab diamalkannya satu kebaikan oleh orang lain, atau dia menjadi sebab didapatkannya kebaikan oleh orang lain, dia merasa berhak orang lain itu membalas untuknya. Itu kebanyakan manusia, kebanyakan kita seperti itu. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, jangan menjadikan amalan kita jembatan yang kita berikan untuk kebaikan orang banyak, adanya timbal balik dari mereka. Berharaplah timbal baliknya dari Allah Subhanahu wa taala, balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita tidak akan dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kemudian hadis yang berikutnya, kata An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa'an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ba'than ila Bani Lihyan min Hudzail. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus utusan kepada Banu Lihyan dari kabilah Hudzail. Afan dengan Hudzail. Bani Lihyan dari kabilah Hudzail. Dan yang diserukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyam ba'ith min kulli rajulaini ahaduhuma. Hendaknya di antara kalian mengutus dari setiap dua orang salah satunya. Jadi dipilih berapa jumlah laki-laki yang ada di sana, setiap dua orang wajib salah satunya berangkat. Qala wal ajru bainahuma. Akan tetapi pahala keberangkatan satu orang itu akan diberikan untuk dua orang. Ini perintah Nabi SAW sekaligus menjelaskan kepada mereka tentang keutamaan tadi, bahwa dari dua orang salah satu harus menjawab permintaan Nabi SAW, seruan Nabi SAW untuk keluar berperang. Salah satu dari dua orang, terserah mereka bisa melakukan qura'ah, bisa melakukan undian siapa di antara dua orang itu yang berangkat. Ini kita melihat para sahabat radhiyallahu taala anhum, jangan dikira mereka akan melakukan qura'ah, melakukan undian supaya siapa yang tidak berangkat. Bukan, para sahabat tidak seperti itu. Justru mereka ingin masing-masingnya berangkat ikut menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka melakukan qura'ah itu, undian itu, untuk mendapatkan keutamaan siapa yang berangkat. Maka oleh semangat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan niat yang sama mereka akan mendapatkan pahala ganjaran seperti yang dilakukan oleh seseorang yang berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 1896. Hadis ini juga masih berada pada kaidah umum yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di atas tadi. Ketika dari dua orang itu ternyata undian yang mereka lakukan, si fulan yang pertama yang berangkat, maka orang yang kedua ini kenapa dia diberikan pahala? Selain atas niatnya, dia diberikan pahala, dia diberikan ganjaran karena dia menjadi sebab saudaranya berangkat dengan merelakan salah satu dari mereka. Ada yang harus tinggal, ada yang harus berangkat. dia menjadi sebab, menjadi jembatan saudaranya mengikuti sebuah kebaikan, sebuah keutamaan. Dia pun tercatat seperti melakukan kebaikan atau keutamaan tersebut. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Hadis yang berikutnya. Kata An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqiya rakban birrauha. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu kali di dalam perjalanan beliau, ketika sampai di Rauha. Rauha itu adalah sebuah tempat yang terletak antara kota Makkah dengan kota Madinah. Afan, kota Madinah dengan kota Makkah. Saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan perjalanan dari Madinah menuju ke Makkah. Dan itu ma'asyiral qorahimani wa rahimakumullah terjadi di saat perjalanan Hajjatul Wada'. Saat perjalanan Haji Wada', di mana Rasulullah SAW berangkat menunaikan haji yang pertama dan yang terakhir beliau lakukan, dan disertai oleh ratusan ribu para sahabat. Dan sahabat yang datang ke Makkah untuk menunaikan haji tidak semuanya berasal dari Madinah. Mereka yang sebelum tahun ke-10 itu masuk ke dalam Islam, sudah kita pernah bahas bahwa masing-masing kabilah mereka mengutus utusan ke Madinah untuk menyatakan keislamannya. Jadi dari masing-masing kabilah itu ada yang muslim. Tidak semuanya berhijrah ke Madinah setelah Fathu Makkah. Nah, saat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menunaikan Hajjatul Wada', mereka semuanya keluar ingin menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji tersebut. Karena itu haji pertama yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akan menjadi haji terakhir yang dilaksanakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam perjalanan menuju ke Makkah pada Hajjatul Wada', beliau sampai di sebuah tempat yang namanya Rauha tadi. Begitu tiba di Rauha, beliau berpapasan dengan sekelompok orang. Tidak tahu dari kabilah mana. Berpapasan. Qala, lalu kata Abdullah bin Abbas, faqala manil qaum. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, manil qaum, siapa kalian wahai jamaah, orang-orang yang sedang safar. Faqalu al-muslimun. Mereka menjawab, kami ini muslimun. Kami ini adalah orang-orang Islam. Mereka tidak tahu kalau yang bertanya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mungkin belum pernah bertemu dengan kondisi yang kita sebutkan di atas tadi. Nah, saat mereka menjawab al-muslimun, kami ini orang-orang Islam, karena mereka belum mengenal, belum tahu siapa Rasulullah SAW, belum pernah melihat wajah beliau SAW, mereka pun balik bertanya, faqalu man anta? Mereka mengatakan, lalu engkau siapa? Wahai seorang laki-laki, dengan sahabat yang jumlahnya demikian banyak. Kata Nabi SAW, dengan ketawaduan beliau, kerendahan hati beliau, beliau menjawab, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah mereka tahu itu yang namanya Muhammad ibnu Abdullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Kemudian tiba-tiba saja kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala an, farafa'at ilaihi imra'atun sabiyan. Tiba-tiba ada seorang wanita yang mengangkat seorang anak kecil. Mungkin ini ibu, dia mengangkat anaknya yang ikut serta dalam rombongan itu untuk melaksanakan haji. Wanita ini mengangkat anaknya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau, faqalat ali hadza hajjun? Wahai Rasulullah, apakah anak ini akan dicatat haji untuknya? Sobi berarti masih kecil. Diangkat, ditanyakan, apakah anak ini akan dihitung haji untuknya? Qala sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, "Na'am walaki ajrun." Iya. Akan dicatatkan haji untuk anak kecil ini dan engkau juga mendapatkan pahala atas haji dari anak kecil tersebut. Taib. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 1336. Ayolah kata fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini juga sama, masih di dalam lingkaran kaidah umum yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala di atas tadi, tentang seorang yang menjadi sebab orang lain melakukan sebuah kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan yang serupa. Di mana Rasulullah SAW saat ditanya oleh wanita tersebut, dan tentunya mungkin dengan pemahaman dasar dari wanita ini, kewajiban haji itu hanya diberikan kepada al-mukallafun, yaitu orang-orang yang mereka telah terbebani beban syariat, yaitu seorang yang sudah baligh, seorang muslim yang sudah baligh dan telah memenuhi kriteria mukallaf. Sementara anak kecil yang dia bawa itu belum mukallaf. Dia belum tahu ilmunya, apakah ketika anak ini ikut dalam perjalanan haji tersebut dia dihitung pernah berhaji atau tidak. Maka dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menjawab ringkas, "Na'am walaki ajrun." Iya. Anak itu mendapatkan pahala haji dan kamu juga mendapatkan pahalanya. Baik. Wanita ini berhaji, dia mendapatkan hajinya, pahala hajinya, anaknya mendapatkan pahala hajinya, dan tambahan bonus untuk wanita tadi, pahala menjadi sebab anaknya melakukan ritual ibadah ibadah haji. Taib. Ayolah kata fillah rahimani wa rahimakumullah. Banyak faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan dalam satu lembar faedah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Taib. Kita baca di kitab Ana jilid yang pertama halaman 455. Kata beliau rahimahullah ta'ala, fa fi hadzal hadithi minal fawaid. Hadis ini memiliki beberapa faedah. Masa qahul muallifu min ajlihi, yaitu apa yang diinginkan oleh al-muallif yakni al-imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala tentangnya. Wa huwa anna man aana syakhsan 'ala ta'atin falahu ajrun, yaitu siapa saja yang membantu orang lain untuk melakukan sebuah ketaatan maka dia akan mendapatkan pahala atas ketaatan yang dilakukan oleh orang lain tadi. Li anna hadhil mar'ata saufa taqumu bi ri'ayati waladiha idza ahram. Ditunjukkan dalam hadis Abdullah bin Abbas tadi, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ibunya juga akan mendapatkan pahala atas ritual haji yang dilakukan oleh anak kecil tadi? Karena wanita inilah, sang ibu itulah yang akan taqumu bi ri'ayati waladiha, yang akan mengurusi anaknya selama perjalanan ibadah haji tersebut. Tayyib. Idza ahrama wa fit tawaf wa fis sa'i wa fil wuquf wa ghairi dzalik. Dimulai ketika mengambil ihram, mengambil miqat. Kemudian ketika dia tawaf, ketika melaksanakan sa'i, melempar jumrah dan yang lainnya. Tentunya anak kecil tadi tidak bisa melakukan mandiri, dibantu, ditolong, dibimbing oleh ibunya. Maka sang ibu menjadi sebab anak tadi bisa melakukan amal ketaatan. Dia diberikan pahala atas menjadi sebab ketaatan yang dilakukan oleh anaknya tersebut. Thayyib. Qala wa fi hadzal haditsi minal fawaid. Fawaid yang lain, faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadits ini. Annal insana yanbaghi lahu an yas'ala amman yajhaluhu idza da'atil hajatu ila dhalik. Bahwasannya sepantasnya bagi seseorang an yas'ala amman yajhalahu, untuk bertanya ketika dia tidak kenal dengan seseorang. Dengan syarat idza da'atil hajatu ila dzalik, kalau kondisinya membutuhkan. Mungkin dia ragu, ini orang siapa. Boleh dia bertanya dengan syarat adanya kebutuhan. Kalau tidak butuh, menurut Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, dia tidak perlu bertanya. Qala li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam sa'ala manil qaum, karena di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu, berpapasan dengan satu kabil apa namanya, satu kafilah yang juga melakukan perjalanan ke arah yang sama, ke kota Makkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin tahu siapa mereka. Maka beliau bertanya, siapa kalian wahai kafilah yang sedang melakukan perjalanan? Karena jumlahnya tidak satu dua orang, ada banyak beberapa orang. Qala yukhsha an yakunu minal adu fayakunu aw yaghbiru, dikhawatirkan, ditakutkan mereka termasuk bagian dari musuh-musuh Islam. Karena saat itu belum selesai permusuhan bangsa Arab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khawatir mereka adalah bagian dari musuh yang bisa membahayakan atau bisa berkhianat atau melakukan tipu daya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang ikut serta bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ini boleh kita bertanya tentang orang lain kalau diperlukan. Kalau tidak perlu, kata beliau rahimahullah taala, amma idza lam tad'ul hajatu ila dzalik fala hajata antas al anis syakhsi. Kalau tidak ada keperluan yang mendesak, maka kamu tidak perlu bertanya tentang seseorang yang kamu temui. Tidak perlu bertanya, ini menurut beliau. Fataqulu man anta, lalu dengan mudahnya kamu bertanya, siapa namamu, siapa engkau, mengajak kenalan. Jadi menurut beliau, jangan mudah-mudah untuk bermudah-mudahan untuk mengajak kenalan orang yang tidak kita ketahui, kalau tidak butuh. Ini orang umum. Kalau itu ikhwan antum ya jangan diperlakukan seperti ini. Sudah tahu ini ikhwannya antum sama-sama misal berangkat, contoh kajian di luar kota. Sudah tahu di sana ikhwa-ikhwa ahlus sunnah semua diterapkan yang seperti ini. Ini kurang tepat. Antum tahu itu saudara antum. Maka siapapun ahli sunnah dari daerah manapun, dia tinggal di manapun, dia adalah saudara-saudara kita. Tidak masalah berkenalan. Kaidah ini diperuntukkan untuk orang-orang umum, orang lain. Dan itu bisa tegas ditunjukkan oleh hadis tadi. Nabi SAW bertanya karena beliau tidak tahu mereka bagian dari kaum muslimin. Makanya Nabi bertanya, siapa kalian wahai kafilah? Mereka menjawab, al-muslimun. Kami ini orang-orang muslim. Jadi posisi Nabi SAW tidak tahu. Tapi kalau antum tahu dia seorang muslim, apalagi dia seorang ahli sunnah, dia seorang salafi, jangan diperlakukan seperti ini. Ulurkan tangan, jabat tangan, kenalan, tanya, supaya kita lebih erat dengan saudara kita, sesama ahli sunnah wal jamaah. Qala li'anna hadha qad yakunu dakhilan fima la ya'ni. Kalau terhadap keumuman orang, kamu bertanya siapa engkau, kemudian berkenalan lebih dekat, menurut beliau tidak perlu kamu lakukan. Karena itu dakhilan fima la ya'ni, termasuk perbuatan kamu masuk kepada perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat. Atau dalam bahasa lain, ini pernah kita bahas mungkin beberapa bab yang lalu, hampir satu atau dua tahun yang lalu. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau paling tegas untuk memperingatkan kita supaya tidak bermudah-mudahan tadakhul fi umurin laisalana, tidak bermudah-mudahan untuk ikut campur pada sesuatu urusan yang tidak ada urusannya dengan kita. Jangan mudah-mudahan. Kalau itu tidak ada urusannya dengan antum, tidak perlu kepo, tidak usah cari tahu. Jadi beliau selalu mengingatkan, jangan mudah-mudah untuk bertanya, masuk pada sebuah urusan yang kamu tidak berhak untuk berada di dalamnya. Tayyib. Qala wa min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dan disebutkan dalam hadis, kata beliau rahimahullah taala, termasuk kebaikan keislaman seseorang adalah tarkuhu ma la ya'nihi. Dia meninggalkan sesuatu yang tidak memberikan manfaat untuknya. Dia menjauhi sesuatu yang tidak membawa manfaat untuknya. Dan ini karakter seorang muslim, karakter orang yang beriman seperti ini. Yarghab fi ta'at. Dia apa namanya, semangatnya itu masya Allah tinggi. Kalau itu masalah ketaatan, dan kalau itu masalah yang membawa kemaslahatan untuk dirinya, untuk keluarganya, atau untuk kaum muslimin yang lain, dia punya semangat yang tinggi, punya himmah yang tinggi. Tetapi terhadap perkara-perkara yang layaknihi, yang tidak memberikan manfaat apapun untuk dia, baik di kehidupan dunianya maupun di kehidupan akhiratnya, dia adalah orang yang jauh dari itu. Tidak mau menghabiskan waktunya sia-sia untuk ini, untuk itu, tidak ada manfaatnya. Seorang muslim menjauh dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ini juga sudah pernah kita bahas, ada satu bab tersendiri tentang masalah ini. Hasungan agar seorang muslim itu tidak menjadi pribadi yang farigh, yang nganggur. Lah ada maslahah dunianya, juga lah ada maslahah akhiratnya. Harus dia membuat satu kemaslahatan, menghasilkan satu kemanfaatan untuk dunia atau untuk dunianya ataupun untuk akhiratnya. Jangan menjadi orang yang farigh, orang yang kosong, orang yang nganggur, enggak ada kerjaan apa-apa. Kerjanya cuma rebahan mungkin. Apalagi sekarang enak, sudah di rumah, di kamar, enggak pernah keluar, pegangannya benda kecil hitam itu. Kesana kemari itu. Jangan jadi seperti itu. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga. Wa fi hadzal hadits dalilun ala anna wasfal insani nafsahu bis sifatil hamidah idza lam yuqsad al fakhru wa innama yuqsadu at ta'rif la ba'sa bihi. Di dalam hadis ini terdapat dalil bahwasannya ketika seseorang, ini penting, mensifati dirinya dengan sifat kebaikan atau keutamaan, idza lam yuqsad al fakhru, jika tidak berniat sombong, berbangga diri, wa innama yuqsadu at ta'rif, tapi hanya sekedar mengenalkan diri sendiri, fa innahu la ba'sa bihi, maka itu tidak mengapa. Kita sebutkan keutamaan yang ada pada diri kita, bukan untuk sombong, bukan untuk ujub. Nah ini masalahnya, sombong atau tidaknya itu orang lain gak ada yang tahu kecuali kita, karena itu masalah hati ada di dalam sini, gak ada yang tahu. Antum sebutkan keutamaan, antum sebutkan contoh aja, antum sebutkan gelar sombong atau tidak, itu yang tahu hanya antum, karena itu masalah hati. Sehingga kaidah ini akan berlaku ditinjau masing-masing kita. Pikirkan, apakah ketika saya menyebutkan gelar ini, menyebutkan keutamaan yang saya miliki ini, hanya sekedar mengenalkan atau dengan tujuan ujub, bangga diri, atau takabur, sombong di hadapan orang lain. Kalau hanya sekedar mengenalkan diri, tidak masalah. Misalnya antum dikenal seorang yang zuhud, contoh nih Abu Fulan yang zuhud itu loh. Orang di satu komunitas tahu semua bahwa orang ini zuhud. Ketika engkau bertemu dengan saudaramu dari daerah yang lain, engkau sebutkan, saya ini namanya Abu Fulan, kalau di kota saya disebut dengan Abu Fulan yang zuhud. Insya Allah semua orang tahu, tidak masalah. Itu hanya lit tarif. Ketika mungkin orang dari luar kota itu main ke kota antum, tanya dengan keutamaan yang semua orang di kota antum tahu, itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau disebutkan dalam rangka bangga diri, dalam rangka ujub, ya itu baru masalahnya. Sehingga kembalinya kepada masing-masing kita. Hal ini ditunjukkan oleh apa yang dilakukan oleh Nabi SAW tadi. Ketika mereka bertanya dalam kondisi tidak tahu bahwa yang ada di hadapan mereka itu adalah Rasulullah SAW. Mereka bertanya, wa man anta, dan engkau siapa wahai seorang laki-laki. Nabi SAW tidak mengatakan ana Muhammad, saya Muhammad. Dan itu memicu pertanyaan yang berikutnya, Muhammad siapa? Bin siapa? Sudah disebutkan Muhammad bin Abdullah, masih mengundang pertanyaan yang lain. Maka Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan beliau, ana Rasulullah, saya Rasulullah. Tidak perlu disebutkan nama, orang sudah paham. Dan itu keutamaan. Demikian juga jawaban dari orang-orang tadi. Ketika mereka ditanya oleh Nabi SAW, man antum atau manil qawm, afan, siapa kalian wahai kafilah? Mereka tidak menyebutkan sukunya, tidak menyebutkan kabilahnya juga, tidak menyebutkan namanya. Langsung mereka menjawab, nahnu al-muslimun, kami ini orang-orang muslim. Islam itu adalah sebuah keutamaan. Islam itu adalah sebuah kemuliaan. Bukan mereka sombong, bukan mereka berbangga diri, kami ini orang-orang muslim. Tidak. Tapi hanya sekedar mengenalkan diri. Kami bagian dari kaum muslimin. Taib. Nah, dari apa yang dilakukan oleh Nabi, demikian juga dari jawaban mereka, para ulama mengambil kesimpulan faedah tadi. Boleh kalau itu hanya sekedar mengenalkan. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Faedah yang berikutnya. Bahwa ketika seseorang menyebutkan keutamaan yang ada pada dirinya tadi hanya sebatas pengenalan, dan itu sudah kita sebutkan di atas tadi, tidak mengapa. Ini tidak bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm ayat 31. Saat Allah Subhanahu wa taala melarang kita, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan kamu mentazkiyah dirimu sendiri. Memberikan rekomendasi untuk dirimu sendiri. Huwa a'lamu bimanittaqo. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui siapa di antara kalian yang lebih bertakwa. Tidak masuk di dalam ancaman atau larangan dari ayat ini. Kenapa? Karena tujuannya sekedar ta'rif. Tujuannya sekedar ta'rif. Nah, ini saya ulang sekali lagi, kembalinya kepada masing-masing kita. Apakah antum menyebutkan keutamaan itu, kemuliaan itu dengan tujuan ujub, berbangga, dengan tujuan fakhr wa takabbur, sombong, atau hanya sekedar mengenalkan? Hukumnya sudah kita bahas, prakteknya kembali kepada masing-masing kita. Karena hati kita yang akan menentukan boleh atau tidaknya, halal atau haramnya, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala dalam An-Najm 31 tadi atau tidak. Kita yang menentukan, kondisi hati kita yang menentukan. Wallahu taala a'lamu bissawab. Faedah yang berikutnya. Qala wa fihi dalilun aidan ala annal insana yanbaghi lahu an yaghtina an yaghtanima wujudal alimi. Dalam hadis ini juga terdapat dalil bahwa sepantasnya bagi seseorang an yaghtanima wujudul alimi atau an yaghtanima wujudal alim, afwan, untuk dia memanfaatkan dengan baik keberadaan seorang alim di tempatnya. Untuk dia memanfaatkan dengan baik keberadaan seorang alim di tempatnya. Qala li anna haula'il qaum lamma akhbarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu Rasulullah ja'alu yas'alunahu. Hal ini ditunjukkan oleh orang-orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Ketika mereka tahu bahwa yang ada di hadapannya itu adalah Rasulullah SAW, mereka pun memanfaatkan waktu pertemuan dengan beliau, kesempatan bertemu dengan beliau SAW, yang barangkali tidak akan mereka dapatkan nanti, untuk memanfaatkan waktu itu dengan baik. Nabi SAW sebagai seorang alim kondisinya saat itu, dan mereka orang yang membutuhkan satu ilmu. Termasuk yang paling tegas adalah dicontohkan oleh wanita tadi yang masih belum memiliki ilmu tentang haji, dia langsung berani bertanya kepada Rasulullah SAW tentang haji yang akan dilakukan oleh anaknya. Nah, ini penunjukan bahwa yang bagi lil insan an yaghtanima fursata wujudil alim min ajli an yas'alahu amma yashkulu alaihi. Sepantasnya, selayaknya bagi seorang untuk memanfaatkan kesempatan bertemu dengan seorang alim agar dia bisa bertanya tentang sesuatu yang tidak dia ketahui dari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Taib. Tapi masyarul rahimani wa rahimakumullah, semenjak zaman salaf dahulu sampai sekarang, sebuah bukan fenomena sih, memang sebuah kenyataan fakta seperti itu. Keberadaan seorang alim itu justru tidak akan dimanfaatkan oleh orang-orang terdekatnya. Kebanyakannya justru orang yang jauh hubungannya dari seorang alim tadi yang bisa memanfaatkan seorang alim tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan ini sudah dikenal semenjak para zaman para salaf rahimahumullah dahulu. Mereka sampai membuat sebuah kaidah, sebuah qaul bahwa azhadun nas bil alimi ahluhu. Orang yang paling zuhud dengan keilmuan seorang alim itu adalah keluarganya. Itu sudah semenjak zaman dahulu, bahkan sampai sekarang. Yang ramai-ramai mengambil ilmu seorang alim justru orang-orang jauh. Keluarga dekatnya rata-rata tidak bisa memanfaatkan keilmuan yang dimiliki oleh salah satu anggota keluarganya. Itu anaknya, abinya mau ngambil ilmu dari anaknya, gengsi. Itu kakaknya, adiknya mau ngambil ilmu dari kakaknya, gengsi. Apalagi itu suaminya, istrinya mau ngambil ilmu dari suaminya, gimana gitu rasanya. Dan seterusnya, itu terjadi fakta di banyak tempat seperti itu. Azhadun nas bil alimi ahluhu. Orang yang paling zuhud dengan keilmuan seorang alim itu justru adalah keluarganya. Maka ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah, jadikan rumah-rumah kita, ketika antum punya ilmu, tidak harus sampai level tertentu, intinya antum punya ilmu, jadikan keluarga antum adalah orang-orang yang paling pertama mendapatkan manfaat dari keilmuan antum. Baik. Bagaimana caranya? Kalau mereka tidak dihasung, mereka gampangannya tidak dipecuti, tidak didorong, mereka tidak akan tahu bahwa antum punya ilmu. Sehingga biasakan kepada mereka, di rumah itu adalah rumah yang penuh dengan ilmu. Nanti akan terbiasa suami dengan istri seperti itu. Tidak usah rikuh meskipun hubungan suami istri demikian, kita tahu banyak sekali di sebuah rumah yang boleh dilakukan oleh seorang suami dengan istrinya, tidak boleh dilakukan di luar. Misal di dalam rumah boleh seorang laki-laki itu bercanda dengan istrinya seperti layaknya anak kecil dengan ibunya, diperbolehkan. Dalam rangka tujuannya adalah menjaga keharmonisan suami istri, tapi tidak boleh dilakukan di luar. Antum boleh bercanda kepada istri sedemikian rupa, tapi jangan sampai dilakukan di luar. Maka para ulama dahulu mereka mengatakan seorang suami yang baik itu ketika dia di dalam rumahnya seperti anak kecil terhadap keluarganya. Tapi begitu dia keluar dari pintu rumahnya, dia menjadi orang yang bijak, yang disegani oleh orang-orang yang ada di luar rumahnya. Nah, kondisi rumah yang seperti ini yang harus kita bangun dengan keluarga kita. Kalau dengan istri antum seperti itu, anak-anak otomatis akan mencontoh. Mereka nanti akan mencontohkannya kepada adiknya, kakak mencontohkan kepada adiknya lagi. Nanti mereka punya keluarga, otomatis juga akan bisa menjadikan keluarganya seperti kondisi ayah dan ibu yang selama ini dia lihat. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini mungkin ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas di kesempatan malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Satu hadis terakhir di dalam bab ini berikutnya adalah bab yang ke-22, yaitu bab tentang an-nasihah. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.